Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik betul sempat memahami sunnah. Mek nopo mengurus keterkaitane hadis niku tok kali awake. Aku kok nopo hadis iki kok sapa diurut ngriko. Ning akhire malah boten sempat mengarahkan perhatiannya tengene pemahaman sunnah rasul. Upama ngerti niku terbatas. Terus ngoten niku ngelmune tentang napa ngelmu tentang isi utawi maknane sunnah rasul niku terbatas. Nggih, katek ngonyono ngoten niku pun cukup. Malah sok-sok nenyek ulama-ulama liya kaya-kaya sing paling ngetop iku ndeke mergo sing ahli hadis ndeke. Tidak mau punyai napa kerelaan kerjasama dengan ulama-ulama lain. Dan iku nomor siji. Nomor kalihe mereka tertipu nalikane piyambake mboten banyak memahami mboten patek memahami makna-makna hadis wong piyambakean ming ahli golek kiai duwe riwayat hadis ngoten lho. Mboten kok golek maknane niku mboten. Ya kadang-kadang sebagian dingerteni ning mboten sempat nglakoni. Sempat iya wong. Waktu nentek tinggi nguber kiai. Nguber kiai ini tok ora kok belajar. Niki hadis ini maknane yo napa kanune yo napa mboten tapi sing penting kula oleh riwayat. Terus riwayat piye tok? Aku. Wene kaya sampean sakniki wene. Aku nampa kitab Ihya iki saka Pak Imron sama napalne Pak Imron saka gurune Pak Yai Jamal, Pak Yai Jamal saka gurune Pak Yai Fatah, Pak Yai Fatah saka gurune Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari saka gurune Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan teko gurune sak teruse sampe teko Imam Ghazali. Ngono sampean sowan Kiai Ronone. Yo jaluk sanate tok ora melok ngaji ngono lho. Jaluk ijazah itu, jaluk sanat itu lumpuk, no ijazah hadis akeh-akeh. Tapi gak kober apa memahami maknane. Lah napa lumpuk no sanat niku elek mboten, mboten kok elek, tapi kalau waktunya habis hanya untuk itu, ngoten lho nggih. Itu gak bener. Cara panganan ora sehat, yo bener. Vitamin C ku ya apa nah, tapi lek pangananmu vitamin C tok ya. Ya ora bener lah ngono tok ya kudu seimbang. Nah, termasuk malih wa minha. Wa minha lan iku setengah saking wujuh dalane kebujuk. Wa minha lan iku setengah saking dalane kebujuk maneh. Anahum utawi sak temene si firqah sing menghabiskan waktu untuk hadis anahum sak temene firqatun ukhra iku ya trukuna padha ninggal sapa firqatun faqa firqah mang ninggal al ilma ing ilmu alazi kang wa kang utahe ilmu iku fardhu ainan fardhu ain. Justru ilmu yang fardhu ain ditinggalkan. Padahal ngurusi hadis itu fardu kifayah. Bisa anggar sing wis enek sing nandangi ya wis. Sebetulnya aja sampai hilang. Bahwa utai fardu ain iku ma'rifatu ilajil qalbi. Ngerteni carane nambani penyakit hati. Itu fardu ain mergo setiap orang itu terkena penyakit hati harus ditambani. Wa istaghiluna lan padha ketungkul sapa si firqah sibuk menghabiskan waktu bitakfiril arsani dikelan ngakeh-ngakehne pira-pira sanad hadis. Watola bila adilan gule isanat sing luwe dukur minha saking asanet. Padahal itu enggak dibutuhkan. Soal dhuwur utawa ndek iki jane ora penting ngono lho. Sing penting ana sambunge karo Rasulullah wis bar ngono ae to. Anggere wis yakin lek iki dawuh karo Rasulullah. Wis ana urute iki masih tiba dhuwur apa tiba ngisor kan enggak penting. Pemane sakniki sampean ngerti guru kula Yai Jamal. Gurune Yai Jamal Yai Fatah. Sampeyan niku ngaji keng kula, ngaji keng Yai Jamal, kene ngaji keng Yai Fatah nggih. Padha ngajine to maksude ngoten lho. Terus napa lek ngajine te yang Yai Fatah terus sampean merasa lebih unggul, malah kadang-kadang metu takabure kaya-kaya nunggal guru karo mbah gurune lho. Ngono wae niku. Niku kebujuk, sing penting kan mboten soal sapa begurune, nunggal guru munggah napa medune ta sing tumandange. Tumandange nandang napa nambani ati. Wala hajata lan ora ana kebutuhan iku maujud bihim kelawan firqah, ora ana kebutuhan ila sayyin. Maring suwi-wiji mindali kasake mengkono-mengkono numpuk sanak. Itu sudah enggak dibutuhkan, wong wis cukup. Isi yang nandangnya sudah banyak gitu. Wa minalan iku setengah saking firqah maneh. Wa minalan iku setengah saking dalane kebujuk bagi sing ngurusi hadis niki. Wa huwa utawi uang. Wa huwa utawi wong aladzikang akabba kang opo nggih menekuni akab bakang menekuni sapa lazi alaihi ing atase wa utawi se pamirah itu kuwi saking setengah saking wajah gurur dalane kebujuk iku alazi iku alazi ngelmu perkara aktivitas alazi kegiatan akabah kang sibuk ngurusi kang nungkepi alaye natase lati sapa alu zamani ahli iki mongso iku anahum satemene alu zaman aitun hale malih iku layukimuna ora padha netepi kabeh bisarti simahi kelawan syarate ngrungokno hadis. Dan yang lebih parah lagi dawuh Imam Ghazali, apa yang mereka sibuk urusi katanya mendengarkan hadis, katanya numpuk sanad, jareke silsilah hadis aku krungu kok iki krungu kok iki krungu kok iki terus sampai teko Rasulullah. Itu ternyata setelah diteliti betul, mereka itu sebenarnya tidak memenuhi syarat mendengar hadis. Syarat yang rumono hadis ini kan kudune jelimet. Mergo napa fa'in nasimaa. Monggo satemene krungu tok mbok paham mbok ora. Fa'in nasimaa monggo satemene krungu tok dumujarati kelawan mungis simak. Wa ilam takonan senajan ora ana ikulah kedui simak kedui ngurungokno apa faidatun paidah, tapi walakinau tetap ini simak iku muhimun penting finasihi yang dalam awak diwini simak lil wusuli maring bisa tumeka jadi sakjane panjen yang ngono tumeka ning pemahaman maksudnya ngrungu tak walaupun tidak ada gunanya saat itu. Wong ngrungu tak iki sakjane kan ora ana gunane, tetapi itu bisa menjadi jalan. Itu penting sekali untuk menjadi jalan sampai kepada pemahaman. Nek ngrungune tok gak penting, tapi setelah dikaitkan dengan paham pemahaman, krungu itu jadi penting gitu. Ila isbatil hadisi kejaba kejaba netepno hadis, netepno ning ati, netepno hadis. Berkopo itu tafahumu krono sak temene memahami hadis iku ba'dal isbati sause netepno meyakinkan isbat kuwi nah napa kok tetepe ning ati lho cara kanone mancep ba'dal isbati sause mancep ning ati. Dadi wong nek ora mancep gak paham. Nah semenuka wal amal utawa nglakoni hadis iku ba'dal tafahumi sause paham urute kan ngono. Nek diurut ngene, fal awalu mongko tahap pertama iku asimau ngrungokno. Mesti krungu dhisik. Lek wis krungu sumata pahumu memahami. Sumal khibdu nuli ngapalno. Jadi wong ngapalno iku bar paham. Terus lek wis ngapalno sumal amalu terus ngamalno. Lek wis ngamalno baru suman nasru nyebarno. Nah, iku urute ngelmu itu saja nih ngono. Urute ngelmu hadis apa mana hadis. Umumnya ngelmu ngono. Krungu, paham, ngapalno, ngelakoni, terus nyebar. Nah, wahaulai utai mengkono-mengkono. Iki maglurun. Mungkin ketipu karo ilmu hadis. Ilmu hadisnya api, tapi dia tertipu dalam pemahamannya. Iku iketasoru. Mereka membatasi minal jumlati saking sejumlah syarat mang. Minal jumlati saking gemblengane syarat kudune piro mang? Krungu, paham, apal, ngamal, nyebarno. Limo. Nah, dhek mek sibuk loro tok kuwi utawa sitok tok. Dia hanya membatasi alas simai yang atase krungu tok. Wah nek seling kiai duwe hadis parane ngrungokno tok kalih ngrungokno tok kalih iki krungu tok ngono rite kate sumataraku sumataraku nuli padha ninggal sapa si mang magrurun magrurun sing ahli hadis iki ninggal hakikata simai ing sejatine krungu malah banyak sekali yang kalau diteliti lagi mereka sendiri tidak mendengar sebenarnya hadir tapi gak mendengar. Lu iso to teko ning ora krungu ngono kan iso to apa ngantuk. Utawa mungkin dia ketika itu masih kecil. Ya nekani pengajian tapi guyon mek kancane. Ngono kan ya koyo krungu. Wong isih cilik, kaya pengajian ngono kan. Padahal sok tuwa cerita. Dek cilik tau ngrungokno sik Kiai Yasin Yusuf Blitar apa. Dia terus cerita kula niku nate mirengake menangi Kiai Yasin Yusuf. Ngono tak terus diceritakne apa ngono ali. Utawa ya mek ngarang cerita. Nah, niku lek jaman saiki, jaman biyen hadis ngene fataro. Fataro mongko ningali sapa sira asobia ing busae cah cilik. Ya dulu kalian nekani sopo sobi di majlis syaiki yang dalam pengajiannya syekh wong tua wal hadisu tai hadisi kuyukro'u diwoco hadisnya diwoco karo murite. Bismillahirrahmanirrahim kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amalu biniyat wa syaiku ya namu nah gurunya turu mas ini gurunya kan nyemak gak salah dibenerno lah gurunya turu. Nah, wasabiyu tai bocah cilik iku ya abu dolanan. Dadi mene kaya pengajian sorogan ngeten iki, enten bocah 15, 16, gede-gede lha terus enek bocah cilik kaya akid melok teko, dolanan dhewe. Lha mboten niku sok tuwek cerita, kula biyen tau melok ngaji. Abah kula, akid cerita ngono. Lah, enggak bisa. Itu syaratnya simak, syaratnya mendengar hadis enggak terpenuhi. Nah, bangsa wis gedhe sumayak tubu. Sumayuk tabu. Sumayuk tabu nuli dicut, dicatet. Ngono dicatet apa ismu sobi jenenge bocah cilik mang disimaki ing dalem melok-melok ngrungokno. Dia kelebu tercatat sebagai orang yang ikut mendengar. Nah, faiza kabura mongko tetkalane wis gedhe sapa sobi tasodda mongko apa menampilkan diri. Tasodda mongko menampilkan diri sapa sobi lisma supaya dirungokaken sapa minhu sobi. Oh, ten. Jadi bangsa wis gedhe dia menampilkan diri supaya dia juga ikut-ikut didengarkan hadisnya. Alasannya berlaku setahu kurung undik cilek. Nah itu gak memenuhi syarat. Bal-bali utai sing isih bakwis balek sing wis gede alati kang yang dulu kang gelem hadir sopo lali. Lah kang sing gede-gede sing melok sorokan wis lali. Rubama yang falu, rubama yang fulu kadang-kadang wis lali sopo balek. Walayas maulan ora tau krungu maneh. Walayus gilan ora ora nengklengaken. Walayat walayut bitu lan ora dobit ora ora napa ora mantep no hadise. Warubama yastagilu lan kadang-kadang ketungkul sapa si balek di hadisin kelawan omongan liya aunasken utawa nulisi dhewe. Hadis yang diwaca mang sing maju sorokan kan wong sita ta. Ya ini nyemak lah kan to. Ya ini nyemak sing maju bocah sita. Kang sita. Lah, ya ini sare. Ya ini sare dah cilik mang dolanan. Kang sing maca mang ora roh salah benere. Lah kang-kang liyane sing ngrungokno gak ngrungokno wong nek siap-siap arep sorokan dhewe kan wong ngapalno dhewe. Utawa nyatet dhewe orang ngrungokno sing maca iki mau. Lha terus piye? Kan yo sama sekali gak terhubung semua kan. Lho ngono kok terus bangsa wis nganu kabeh ngaku tau mbeguru ana hadise iko lho. Lah hadise dhewe ra patek dirungokno. Walawa seikhu tai gurune dewe ala dikang yukro ukang diwaca akan sopa alahi seh gurune mang sing disoroki ala di yukro u alahi guru sing disoroki sing nyemak ikulau suhifa ikulau sohafa lamuno lamuno duwi catetan lamuno gelem nyateti sopa seh. Tapi wa ghayyira lan banjur diwai apa ma barang yukra kang diwacakaken apa ma lae ngatasé semang lam yasur mongko ora ngrasa sapa seh bihi kelan perubahane wa lam ya'rif lan ora ngerti sapa seh ing perubahan mergo ndek ngantuk lan walaupun sing diwaca iki ya kitabe gurune maksudnya ngono lho catetan-catetan kuwi mang catetan saka gurune. Nah, tapi kan harokate kan gak ono. Upama diwai saiki yasmau dadi yusmau ngono. Sing ngowahi murid e ki mang mergo karo. Lah gurune pas guru apa ya iso benerne apa ya sadar. Lah sementara kanca-kanca liyane utawa cah cilik mang krungune yusmau. Kaya apa meneh ana hadis apa as-saumu jannatun minan nar. Padahal sing bener junnatun. Tulisane padha. Jannatun karo junnatun kuwi tulisane padha. Padahal lek jannatun maknane swarga, lek junnatun maknane tameng. Lha kan yo amale beda adoh. Iku. Wa kullu zalika ta sekabehane mengkono-mengkono aktivitas dengar mendengar hadis mang iku jahlun kebodohan wa gururun lan apos-apos. Akhirnya kan semua menjadi penipu kan. Wis tuwa atau jadi penipu kabeh. Aku krungu hadis iki teko yai iko. Aku biyen tau macakno hadis iki, nyemakno hadis iki ning Pak Yai iko. Gak disalahno sing bener ya ngene iki ya ngono lah sing cah cilik mangkisan dolanan ya melok-melok. Ya aku biyen tau melok krungokno hadis iku. Padahal dhek dolanan. Nah akhirnya kan piye hadise terus piye kuwi? Sudah karu-karuan. Mergo asline piye soal hadis iku idil aslu. Idil aslu krono utawi asline fil hadisi tentang hadis iku ayas ma'arab yang tau ngrungu sapa wong ing hadis ngrungu min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku unjur awal. Unjur awale kok ana terus payah fadho nek wis ngrungu terus apal payah fadho mongko ngapalaken sapa sapa wong ing hadis oleh ngapal persis kaya oleh krungu kama sami'a kaya oleh ngrungu sapa wong ing hadis. Nah alhamdulillah para sahabat-sahabat dulu itu diparingi keistimewaan oleh Allah cerdas dan gak lalet. Mergo apa saking demene karo Kanjeng Nabi. Para sahabat iki Kanjeng Nabi cuwen banget, mulane kabeh gawe Kanjeng Nabi dising tau di rumahnya sahabat gawe Kanjeng Nabi mesti do apa? Detail apale ke detail. Kaya kowe ngrungokno lagu ngono lho. Karena kowe demen karo artise, ngono. Demen banget karo artise. Kowe krungu lagune iki jan gelis apa? Nah, semono kok krana para sahabat iki banget demene karo Kanjeng Nabi, apa sing didhawuhne Kanjeng Nabi kuwi dhek apal. Lah, bangsa apal terus dhek cerita ning murid-muride para tabi'in. Wayurwi lan banjur ngriwayataken sapa wong wihi ing hadis kama hafidho kaya oleh ngapalaken hu ing hadis. Berarti piye urute? Prosese wong riwayat atau hadis itu piye? Nomor siji ngrungokno, nomor loro ngapalno, ya. Baru nomor telu ing riwayatno lah ngono lho. Fatakunu mongko ana apa riwayatu muncul riwayat iku anil khifi mergo saking ngapal. Nah, lah kok iso apal? Wal khifdu tae muncul apal iku anisima saking saking krungu. Dapat isi gak krungu piye? Fa'in ajasta mongko lamun ora bisa sapa sira ansimahi saking ngrungokne hadis min Rasulullah saking Rasulullah langsung ya sami'ta minas sahabah kowe ngrungokno saka sahabat awi tabi'un utawa tabi'in. Nah proses oleh ngrungokno ya kudu padha karo prosese oleh ngrungokno tabi'in mang wasara lan dadi apa simahu ka oleh ngrungokno ani rawi saking wong sing riwayatno hadis iku kasima iman kaya oleh ngrungokne sahabat sami akang rungu sapa man min Rasulullah saking Rasulullah. Sikapmu, prosesmu, mutu pendengaranmu, daya ingatmu mestinya harus seperti para sahabat mendengar dari Rasulullah. Lah bagaimana itu? Wa wa utawi krungu saka Rasulullah iku antus ghia arep ento ningklingno sira. Dua perhatekno nek ngrungokne iki tenanan itu lho ningklingno tenan. Perlune litas ma'a supaya iso krungu sapa sira. Lek wis krungu fatah fadho mongko apal sapa sira. Lek wis apal batur wiya lan riwayat to hadis sapa sira kama hafinta kaya olehmu apal. Ya. Fatah fadho lan banjur apal sapa sira kama samita kaya oleh krungu sapa sira. Bikaitulatu wayiru kelawan sekirane ora iso ngowahi sira milu saking hadis ngowahi harfan sak huruf pun sehingga tidak terjadi perubahan hadis itu satu huruf pun dari apa yang kamu dapatkan dari gurumu utawa mungkin nek enek kancamu sing ngowahi kowe roh walau wayaro lan senajan wis ngowahi sapa wayru kaliyane sira harfan mung sak huruf kowe ngerti au aktoa utawa ngliroaken au aktoa utawa keliru sapa ghairuka alim ta mongko ngerti sapa sira khata ahu ing klirune ghairuka upama oleh maca hadis keliru sak huruf kowe iso benerne mergo kowe hafal ngono ora kok malah ngono sing bener malah katut glior ngono biaya lisitik glior nek wong hafal kan ora oh enggak gak ngono lho ngono wani ngaya wong hafal Tapi nek setengah hafal, mbuh yo nek gak salah ngene, oleh gak salah. Kadis oleh gak salah iki. Mulane niki wah dadi nek niku dinggo pedoman akhire ki dadi kliru ngoten lho. Lah sing cara jaman sakniki nggih, sing penak piye? Ya sudahlah. Kita anggap aktivitas meneliti orang-orang yang nganu hadis dan sudah ditulis hadis Bukhari Muslim kutub busit. Ada pertanyaan. Terus sakit ngapalne teliti ngoten niku terus. Sinten lah carane pripun lah niki lho. Akeh ngene tok kan wis takok ngono. Menunjukkan bahwa kita sangat lemah sebenarnya. Ya, sangat lemah ing dalam ketelitian, sangat lemah ing dalam kecerdasan. Lha ngapalno jurumiyah sak bab wis nek cewek sepisan ngene wis ilang ya lho. Mau ngapal no hadis, mana ngapal no sarawi ini. Niki hadis niki kulo tampi saking Pak Yai niki, Pak Yai niki saking gurune, saking gurune, saking gurune. Angger maca hadis muni ngono deh. Kulo nampi hadis niki saking guru kulo saking gurune, yang gurune ngantos dugi Rasulullah niki cerita. Ya lek waktu nentak katik. Akhirnya yang terjadi bukan soal materi hadisnya, duduk matan hadisnya dipelajari, tapi kamu membanggakan sanate. Wah, ngomong-ngomong, apal ya? Ngomong-ngomong, dia gurunya pirang-pirang. Oleh ngomong-ngomong, gue marem deh di sana. Terjebaknya di situ. Walaikin jika, untuk bisa ngapalno yang teliti dan tepat itu ada dua cara. Praktekno lagi. Kita jenis wis menggo. Tapi Imam Ghazali memberi bonus. Memberi bonus piye carane ngelmu kuwi iso mancep ning ati dan apal. Waliki fikalan iku keduwe apalan sira tarikane utawi ana cara loro. Nomor siji ahaduma utawi salah sijine tarikane iku antah padha pinto ngapalna sira bil kalbi kelawan ati. Ngapalno ning nganggo ati. Wa tastaqima lan nglanggengno sira ing apalanmu mang. Ing apalanmu mang dizikri kelawan ngeling-eling ning ati wa tikrar lan bulan baleni. Kama tafadho kaya olehmu ngapalno. Olehmu ngapalno piye iku bulan baleni ana terus. Ngono. Majaro alasam ika. Maing barang jaro kang wis lumaku apa ma alasami kang ngatasé pangrungu sira olehmu nyebut-nyebut mang bulan baleni mang fi majaril ahwal ing dalam pira-pira lakune pira-pira keadaan dalam segala situasi kondisi itu ulang-ulang terus dalam hati upamane iki duduk hadis tapi jurumiyah upamane al kalamu walafdul mufidul murakkabu bil wad'i al kalamu walaudul murakabul mufidu bilwat hilah jadi terus karena kue setengah apal kue kan bingung duh ini yang bener murakabu disi apa mufidu disi lah kan ini tak berbeda setengah apal lah itu jangan-jangan kesusu diteruskan ngapal nane dibuka dulu plek kita pe dibener nose sampai bener baru diapal nih. Ojo ngapal dalam keadaan urung mantep. Bahayane apa? Iku kok sak terus gak iso mantep kowe. Ngono lho, gak sih. Wis tau kadung ngapal kalamu walafdul murakkabul mufidu bilwati terus apalane diwale. Al kalamu walafdul mufidul murakkabu bilwati. Kowe tau ngapalno sing waliane ya tau ngapal sing waliane. Kan angel akhire. Nah, buka dhisik kitabe diyakinno dulu, diulang-ulang dulu. Diulang-ulang dulu di bulan baleni. Al kalamu walafdul murakabul mufidu bilwati. Oh, murakabu dhisik. Murakabu dhisik. Murakabu dhisik. Al kalamu walafdul murakabul mufidu bilwati. Ngono oh, terus nek. Aja diapalno sik, diwaca nek. Dipandengi tenan. Nah, baru ditutup. Baleni ping 9 apa ping 10 baru ditutup. Nah, aku ibaratnya dalam segala situasi nyambi apa ae lambemu munine wis bener. Kaya kowe maca Fatihah ngene krana mbok bulan baleni ben dina ping 17. Iku kaya-kaya urute Fatihah ra bakal keliru. Iya ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya surat wis gak iso keliru. Ora mungkin terus kebablasan. Kecuali mungkin kowe pas rada tredor enek cewek liwat terus Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin ya kan apa ya iso terjadi kebablasan mergo kelewatan. Tapi kalau mergo enek tulisane bisa dikoreksi nanti. Jadi carane ngono. Ngapalno dengan hati, aja nganggo lambe dhisik gitu loh. Ngapalno nganggo ati dhisik lah gitu. Terus sesuai dengan apa yang kamu dengar dari gurumu. Nah, nek wis ngono, iku teori pertama penyimpanan ya. Teori penyimpanan yang pertama itu apa? Ditaskeh dulu sampai benar, baru disimpen di pikiran. Itu maksudnya ngono. Disimpen di pikiran ya ukurane, ya sampai di bulan baleni nyambi mlaku apal. Nyambi ngliwet, nyambi mlaku, nyambi mangan, nyambi apa apal, atine gak ilang. Kaya kowe maca kulhu barang ngono kuwi. Kaya ngono sae wong desa-desa sing sakjane kan bodho-bodho to, tapi krana meh bendina diundang tahlilan. Niku selawat sing dakirun ya do apal. Iya ta? Do apal. Tapi lek ya pas tahlilan ngono kuwi. Nek gak ono barengan ya lali neh. Lali neh. Kaya ya pokoknya apalan-apalan sing di luar kepala sing nganggo hati kuwi sing tenanan. Lah lek wis terus dicatet. Basane utek kang kaping pindho ku antak tuba. Arep enton nyateti sapa sira kamatasmaa kaya oleh mung ngrungokno. Lho, baru ditulis seperti yang kamu dengar. Nek wis tumwatu sahihalan banjur nasih ngoreksi sapa sira al maktuba ing tulisane mang. Baru tulisannya ditaskes tenan, dicocoknya karo leng rungokno tenan. Terus watak padohu, watak padolan banjur nyimpen sopo sirohu yang tulisan. Perlu apa? Hatala tasila, sehingga ora bisa ira sotemoko ilahi maring maktub tulisan umang. Sopo apa ya duman tulisan uang, yuga yuru kang iso ngwai sopo manu yang maktub. Sampai tulisanmu itu tidak mungkin dirubah orang. Harus disimpan rapi. Mergo lek sampai dirubah bahaya. Kowe ora ngapal. Lho, tulisanmu kadung berubah. Harus angel macae. Mulane kudu apal, tulisannya kudu bener. Purune nek upama salah siji berubah kowe ngerti. Oh, enek sing ngowahi iki. Utawa kowe setengah lali ana tulisane. Oh, aku sing salah apalan kowe iki sing bener tulisane lho. Mergo waya kunu lan ana apa khibuka simpenan sira lil kitab bimaring tulisan. Iku maka sertane sira wa fi khazanati kala ning dalem lemari sira. Aja mbok titip-titip nang wong. Kudu mbok jaga betul. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku lawe mtadat lamun nyelono. Mtadat iku mara nyelonong celandaan. Ilahi maring tulisan mamang apa ya duwe iki ka tulisane liyane sira. Iku rubama ghayara. Iku rubama ghayara kadang-kadang bisa ngowahi sapa gairukahu ing tulisan sira mergo nek tangan gratil iku kadang-kadang tulisan iku iso diwahi sithik ngono wis berubah kabeh maknane berubah sembarang berubah kaya upamane ana iki contone ning majalah ana tulisan bisa jenenge ndango ngono ndango ndango iki tak ngawi kana ndango. Dango kan D-A-N-G-U-K ngono to dango. Lah terus gine kuwi diketok srete ngono dadi C. G dadekno C kan gampang to. Piye tulisane tulisan? Gancok. Lah ngono to. Ya ngono kuwi malah ra karo-karuan. Itu diwaca di desa Gancok terjadi perampokan. Ngene malah ruwet ya. Lha hati-hati, hati-hati. Kaya mene Amr bin Abdiwud. Abdiwuddin ngono tulisane. Amr bin Abdiwuddin. Abdiwud. Nah, ngono kuwi nek sing maca Amr bin Abdud. Salah tulisan, salah bacaan ya akhirnya kan salah semua gitu. Angel akhirnya dadi angel ternyata nek enggak diteliti betul. Lah, monggo saiki aktivitas neliti ngono kuwi wis ora enak. Ya kalau toh enak sebagian kecil memang fardu kifayah harus ada gitu loh. Tapi kan orang usah kabeh melok neliti toh, kan waktu entek kabeh ya. Ya saiki pasrah kepada sebagian ulama yang memang punya waktu dan kelonggaran seperti itu, fardu kifayah bahasane nek saiki tahqiq. Ya tahqiq, tahqiq mentahqiq sebuah kitab. Ya koyo ihya ngene iki enek sing tahqiq. Sakjane di antara sekian naskah yang ada di perpustakaan kuno ini lafalir nol-nol ini sing bener sing di itu diteliti ditahqiq. Gila wis proses saiki lah sing proses pertama ning dunya kudu ngene iki. Mbok apalne terus ditulis. Mergo apa faidalam tahfat? Faidalam tahfat mongko lamun ora kapal sapa sira ing ma sing mbok rungokno. Lantas urmong kau orang ngerti siro bita girihi kelawan perubahane tulisan. Mulane dengan cara begini fayakunu. Moko dadi ono apa mas yang mbok rungok nomang. Ono iku mahfudun wis tersimpan. Dikol bika kelawan arti siro. Wabi au bi kitab bika utawa kelawan kitab siro. Lek ini ki dobel. Dobel penyimpanan dobel. Di hati juga ditulisan fayakunu fayakunu mongko ana fayakunu mongko ana apa kita buka kitab sira iku mudzakiron ngelingaken lima maring barang sami takang rungu sapa sira ing ma wa ta manalan aman sapa sira iki ing dalem ma aman minat taghyiri saking perubahan wa tahrifi lan tegese owah-owahan. Dengan begitu maka apa yang kamu dengar itu terjaga oleh hafalanmu sekaligus oleh tulisanmu. Dan fa'ilam fa'idalam tafat mongkalamun tekalane durung hafal siro labi kolbi ura kelawan ati walabil kitabilan ura kelawan tulisan terus wajaro durung sampai hafal atimu lan urung buat cacat. Dah kok wajar lan banjur lumaku liwat alasami kae ngatasé pengurungu sira apa sautun swara liya wa fala sautun wae wajar alasami kae ngatasé pengurungu sira apa sautu goflin swara kang lali iki swara kene kuwi lho sajane sing bener iki Al-Mufidu disik apa Al-Murakabu disik mongko dhewe urung pati hafal piye akhire urung sampai hafal wa farok talan banjur ninggal sira al-majlis saing majelis pengajian akhire sumaraita wa sumaraita nuli ningali sira nuskhatan ing lembaran liya ing catatan liya lidzalika syaikhi kedhum kono-mengkono gurumu wajawa setalan mengungangno siro menangakan siro anyakuna arpian ta'ono apoma barang fihi kang tetep ing dalem nus naskah tulisan emang apa sing ono ono iku mugoyaron wasdiwai ada kemungkinan tulisannya itu ada perubahan maka kamu gak bisa membuktikan sekaligus kamu malah ikut ragu-ragu mergo kowe dhewe urung apal. Dolar bukti nang anggo catetanmu kowe dhewe ra duwe catetan. Yo. Ayu fariqa. Ayu faraqa. utawa dipisahaken apa harfun sak huruf minuh saking catatan mang linus khoti au yufariqa utawa mbedani ngono ora padha apa harfun sak huruf minuh saking catatan mang linus khoti maring catatan alati kang samita kang rungu sapa sira ing naskah ing naskah mang antara naskah yang kamu dengar dengan catatan temanmu yang lain yang mungkin ada perubahan enggak sama. Terus akhirnya kata yelah-yelah. Jadi sing bener lah kan. Nah, lalam yajus mongko ora menang. Laka kedue sira apa antakul arep ento ngucap sapa sira sami tu hadzal kitab. Sami tu ngrungu sapa ingsun hadzal kitab bae iki kitab. Aku wis krungu kitab iki lah. Ngrungu apa lho muni krungu. Lha aku skrung ya krungu ning ora ngapal, gak iso dijingu hujah. Mergo bae naka mongko sak temene sira iku la tadri ora ngerti sapa sira. Palaka menawa-menawa sira iku lam tasma. Durung rungu sapa sira maing barang. Pihi kang tetep ing dalem catetane kancamu sing berubah mang. Lha sapa ngerti? Catetane kancamu justru sing paling bener mugo wis diowahi wek gurumu dhewe. Kowe pas ora roh. Oh, balsamita utawa mungkin balsamita balik ngurungu sapa sira saya aneng siwi-wiji khalifu kang sulaya apa ma nyulan nulayani apa sayaan maing barang pi kang tetep ing dalam kitab atau mungkin pas kamu mendengarkan gak patek berhatek no koncomu kurungune koncomu kurungune bener yastajibu lahu no, bener yastajibu lahu no, bener nah kue kerungune yastajib lahu no, kan dia kata Siti tala mergo kue rapat konsentrasi nah, itu bisa terjadi seperti itu walau bi kalimatin senajan mung bidho sak kalimat mulane fa'i dalam yakun mongkoto kalane ora ana iku maka sertane sira apa sing ora ana hifdzun ngapalno bikol bika kelawan ati sira wala nuskhatun lan ora ana apa nuskhatun catetan sahihatun kang bener istausakta kang kumandul sapa sira alaya ing atase naskah mang perlu nelitu kabila supaya iso banding-bandingna sapa sira biha kelawan naskah famin aina mongko dari mana tak lamu ngerti sapa sira anaka sak temene sira iku sami tak tau ngrungu sapa sira kalau kamu enggak pernah hafal dan kamu enggak pernah punya catatan kok kamu mengaku bahwa saya pernah mendengar dari guru ini saya pernah mendengarkan kitab ini padahal kok ditakoni kitab panjenengan pundi ning toko akeh lho ora ning toko akeh sing catatan sampeyan dhewe sasahan dhewe ora duwe aku sampean apal ora apal aku yo padha ngayal padha ngayal padha perbedaan ngayal aku wis tau melok ngaji iki yo manu lah ngayal nah, akhirnya ngurusi perkara perbedaan iku tok ae ya layaran ngono mane wakot kala teman-teman wis dawuh sapa Allah taala wala taqfu ma laisa laka bihi ilm wala takfu lan aja memantapkan sira aja mbeguguk sira aja ngayal cara saiki aja ngantepi sira maing barang laisa kang ora ana iku laka kedhi sira bihi kelawan mopo ilmu pengertian keyakinan sesuatu yang kamu sendiri enggak yakin janganlah kamu pakai pedoman untuk antep-antepan tasrehkan dulu nah duluan saiki ini kok hadis dibanggak nih apa mana itu persana riwayat dibanggak nih seruat angel ngono lho maksudnya ditelitin di sing apal tenan saiki nah, makanya ya harapan kita itu tinggal yes tinggalane wong sepuh-sepuh tinggalane ulama-ulama salaf sing masih tercatat tersimpan berupa kitab-kitab ya itu aja sak mampu lopo terus ora usah sinau hadis ya orang ngono maksudnya. Tapi kalau kamu belajar hadis tok lalu kamu banggakan, ya kamu terjebak dalam keterbatasanmu itu maksudnya ngono. Jadi pun salah paham loh ya. Jadi ini orang kok ngenyek wong ahli hadis bukan. Tapi ketika ada orang yang menghabiskan waktunya bahkan sampai meninggal hanya mengurusi hadis tok tanpa ngereken yang lain, apalagi ngamalno ngrungono tok urung tutup, itu bagaimana gitu. Itu jangan terjebak ke situ. Wa qaulus suyuhi ta pira-pira dawuh para guru. Kuluhum sekabiane kaulu suyuh, kuluhum kaul kulihim sekabiane suyuh. Fi ada zaman yang dalam mengiki zaman. Jadi Imam Ghazali loh itu zaman semua no lah. Pemana saya iki? Pemana saya iki pun ngelacak. Ngelacak iku ya angel. Ngelacak apa? Lugu batok lailo lu. Dah mengelacak bi. Iku sing gawe sapa? Angel mergo apa? Kana riwayat sing jelas, catetan yo ora enek. Mek jarine ngono jarine ayo diurut jarine sapa? Mbu jarine mbahku lan mbahmu. Mbu jarine sapa neh ngono ora ero ya. Ya itu baru segi nyanyian seluku bathok wae. Ngono. Mulane Dayo Ghazali dawuh para guru sekarang ini iku inna samina dawuh ngono inna satemene ingsun iku samina ngrungu sapa ingsun ma fi hadzal kitab ma ing keterangan fi hadzal kitab kang tetep ing dalam iki kitab ngono. Jadi Imam Ghazali iku idza lam yujad tekalane ora ditemu apa asartu syarate ngrungokno alazi kang zakarna kang nutur sapa ingsun bahwa mongko utawi ucapan kaulu suyuh iku kadzbun goro sorihun kang pertela. Mesti ini biye kula nate derek ngaos ngono tok ae derek ngaos iku ya mbok krungu mbok ora pokoke melok ngaji ngono ora kok kula mireng komplit iku awal ngantos akhir wala ngantuk barang kok muni awal ngantos kula nate derek ngaos komplit lagi boten niku jujur ngono aja kok terus wah kula pun komplit niku ngaji niku ora utawa yo muni kula pun asal ijazah itu diberi kewenangan oleh guru saya. Ijazah ora berarti ngrungokno, ijazah itu diperbolehkan. Wa qallu syuruti simak lho surut simak syarating rungokno itu paling sedikit gimana wa kalu surut simak utawi luwe setitike swira-pira syarating rungokno hadis iku an yajri arep yen to liwat apa al jami'u sekabiane kitab liwat ngalasam ing atase pengrungu manau ing sertane sak macem minal hibdi saking hafal. Nah, jadi sing jenenge krungu ku kudu sampai setengah hafal. Lah krungu tok ora hafal apa gunane? Maksudnya upama nek wong liya ngowahi gak iso benerno. Tegese hafal ku ora kok hafal persis ngono ora. Maksudnya upama nek wong liya cerita sing beda, kuwi iso muni oh gak ngono, kuwi iso kudu muni ngono. Lah nek krungu-krungu tok terus ora patek ana hafalane sithik terus enak wong liya cerita wah ceritane apa iso bener no? Nah maka krungu itu ya harus ada semacam apal walaupun tidak detail yusyuru kang bisa aweh ngerti mau sertane naun mau sertane naun minal khibdi ngerti bitang yiri kelawan perubahane. Nah saat ini upomo terus ngayal anak cah cilik krungu terus dianggap podo karo wong tua lah berat ini walau jasa lamuna wenang upomo diperbolehkan apa anyak tubar bento anyuk tabar bento ditulis apa sima usobi pengrungune cah cilik wal ghafili lan pengurungune wong lali, wan naim lan pengurungune wong ngantuk, waladhi lan wong yang sahu kang nyateti sapa ladhi, wajaza mongko yektene menang apa anyuk tabayen to ditulisi apa si maul majnun pengurungune wong gendeng wasabi lan bocah cilik fil mati dalam gendongan kuwi. Bocah cilik ning gendongan ya wis krungu ta. Ono. Sumaida balagon uli tekalane wis balek wis gedhi sapa bocah cilik mang. Wa afaqalan wis sadar sapa al majnun wong gendenge mang. Yusma'u mongko dirungokaken sapa alahi ing atase sobilan majnun. Lho, apa terus bener pengrungune kuwi? Ya salah wala khilafa. Tegese untuk pedoman mesti gak bener. Wala khilafa lan ora ana perbedaan iku maujud fi adami jawazi ing dalem ora anane wenange ngrungokno ceritane majnun utawa ngrungokno ceritane bocah cilik. Bocah cilik cerita utawa wong gendeng cerita. Apa iso dienggo pedoman? Gak bisa. Itu niku la walau jaza. Lamun wenang apa dalika mengkono-mengkono apa? Mengkono-mengkono gugu utawa ngrungokno omongane majnun lan sobi, wajaza. Mongko yektene wenang apa an yukta bayen to ditulis apa si maul janine pengurungune janin. Bayi sebil batni sing sering juru weteng baing kana iku kudune ngono mergo cah ning juru weteng ya wis krungu lho nek soal krungu tok ya ta baing kana mongko lamun ana apa kelakuan iku layuk tabura kena ditulisi apa si mau sobi pengurungune cah cilik bil mati ning gendongan. Alasane apa li ana krana sak temene cah cilik ning gendongan iku layu walaya famu durung paham sapa sobi walaya fadulan durung apal. Lah fasobiu moko tai bocah cilik sing melok ngaji wong aladzi kang layal abu kang ora dolanan wal ghafilulan pung kang lali wal masbulan wong kang ketungkul binasi kelawan nyatet anisimai saking rungu iku laisa ora ana bainahum laisa bainahum iku laisa ora ana apa limang iku laisa ora ana apa bainahum walaya fazu ngene wal masgulanu ketunggul binasi kelawan nyatet anisimai kang anisimai saking rungu laisa kang ora ana apa simai ku bainahum ing antarane para murid walayah padulan ora apal sapa bocah cilik mang wa ini tajru'a wa ini tajru alamun ini kudu dibandingno ning kitab liyane neh iki sing dikarepno ngene bocah cilik sing dolanan karo wong lali wong sibuk nyadrat gak ngrungokno lho terus iku ya padha-padha iku padha-padha gak apal. Nah, itu enggak ada perbedaan dengan janin sing ning jero weteng mang. Ngono lho, maksude iku ngono. Laisa bainahum farqun mesine ngono. Laisa ora ana iku bainahum antarane kabeh mang. Apa sing ora ana farqun perbedaan. Ngono. Tegese walaya fadulan padha-padha ora apal. Ora wani tajru'a. Saiki ana kasus. Wa ini stajro alamun wani-wani sapa jahilun wong bodho. Pakola mongko ngucap sapa jahil yuktabu kena ditulisi apa sima usabi. Rungone wong bocah cilik filmah di ing dalam gendongan. Lah nek ngono ya falyaktu, mongko nulisa sapa jahil simal janin ini ngrungune janin fil batin yang weteng. Bayi ning cindongan kok kadise ditampa ngono maksude. Iku cah kuwi ngaku-ngaku aku digendong makku biyen krungu ngene-ngene ngono. Ya saiki bal takokno ae, cah cilik ning jero weteng kuwi iso lek lahir takok iku pas ning jero wetenge makmu krungu apa tulisan. Kan yo ora iso apa-apa ya ta. Sama dengan enek wong teko hadir ngaji ning ora ngrungokno pengajiane terus takokno roh apa. Sama, enggak ada perbedaan itu ternyata. Nah, waktunya telas. Telas diterusno. Kasat sabatan ini Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabat Rasulillah ya ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi na'mahu wa ika fi mazitahu ya rabbana laka alhamduka ma'imbaghi li jalali wajika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.